إلى قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح أزواجه وذريته وأصحابه التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى الدين، ثم إلى روح أنبياء المرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين، وإلى روح مشايخنا ومعلمينا وأبائنا وأمهاتنا، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار، وعلى آله الأظهار وأصحابه الأخيار، وسلم تسليما كثيرا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك، كما نورت الأرض بنور شمسك، أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmatkan, alhamdulillah malam ini kita dapat hadir bersama dalam kuliah maghrib ini. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik dan hidayah dari Allah, tingkatkan iman dan amal kita, menjadikan kita orang yang hampir kepada Allah Subhanahu Wataala. Pada malam ini saya akan bacakan satu hikmah daripada kitab Hikam yang menyentuh tentang bagaimana seseorang mukmin itu boleh menjadi hamba Allah sebenar. Tadi saya bacakan satu ayat yang kita semua selalu dengar, ayat yang menegaskan bahawa Allah jadikan kita dan juga jin. Tujuannya ialah supaya kita manusia dan jin itu dapat hikmah, dapat kebaikan, dapat manfaat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi hamba Allah sebagaimana yang kita maklum, sepanjang yang kita maklum ialah dengan cara, kalau kita, kalau seorang itu kafir, dengan cara memeluk Islam. Jadi seorang manusia itu memeluk agama Islam, dia mentaati Allah, pada zahirnya dia sudah menjadi hamba Allah. Apatah lagi sudah memahami dan mempercayai rukun iman yang 6 dan mengamalkan rukun Islam yang 5. Maka pada zahirnya sudah dianggap sebagai seorang hamba Allah. Tetapi tuan-tuan, di dalam ilmu tasawuf lain, yang itu diakui oleh orang-orang sufi itu adalah langkah yang pertama. Tetapi sesudah langkah pertama ini dibuat, tidaklah diikuti langkah kedua. Kerana manusia itu terbagi, kerana kejadian manusia itu ada dua bahagian. Bahagian jasadnya, jasmaninya, dan bahagian rohani. Dalam ilmu tasawuf, bahagian kedua-dua bahagian ini adalah sangat penting. Malahan bahagian yang zahir, bahagian jasmani itu lebih bergantung kepada bahagian rohani. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja amalan-amalan itu dengan berbagai niat, seseorang itu akan dapat balasan baik daripada apa yang diamalkan setakat mana yang telah diniatkan. Berdasarkan hadis ini, maka hati, bagian rohani itu lebih penting. Kerana amal ibadat kita yang dilakukan oleh jasad kita diukur baik atau tidaknya oleh Allah berdasarkan kepada keadaan hati kita. Kalau hati kita itu ikhlas dan mempunyai sifat-sifat yang baik, mungkin gerak hati kita, niat hati kita itu baik, amalan kita baik. Kalau sebaliknya, maka tentulah amalan kita tak akan jadi amalan yang baik. Sebab itu ada amalan orang munafik, ada amalan orang yang fasik, ada amalan orang yang murtad dan sebagainya. Orang-orang sufi mengira, menganggap bila seorang itu sudah menjadi seorang Islam, percaya pada rukun Islam yang 6, beramal dengan rukun, percaya dengan rukun iman yang 6, beramal dengan rukun Islam yang 5, belum semestinya hatinya menjadi hamba Allah. Sebab itulah orang-orang sufi menitik beratkan hati mesti menjadi hamba Allah, barulah jasmani menjadi hamba Allah. Selagi hati belum menjadi hamba Allah, taat bagaimanapun seorang, ketaatan seorang itu setakat manapun, maka dia belum lagi menjadi hamba Allah sebenar. Maknanya tuan-tuan, di dalam ilmu tasawuf yang dikira ialah yang menjadi apa itu kayu pengukur ialah keadaan hati. Sebab itu Rasulullah juga bersabda, inna Allah la yandur ila a'malikum wala ila suwarikum walakin yandur ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang amalan-amalan kamu dan juga tidak memandang rupa kamu, pangkat kamu, pakaian kamu, akan tetapi Allah memandang hati kamu. Ini hadis ini bermaksudnya aspek hati atau rohani itu sangat penting yang dijadikan ukuran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan amal. Untuk menentukan ya, amal itu ialah gerak jasad kita. Jadi untuk menentukan segala amal kita ialah keadaan hati. Sebab itu orang-orang sufi menitik beratkan apabila seseorang itu sudah memeluk Islam, sudah percaya pada rukun iman yang 6, beramal dengan rukun Islam yang 5, maka perlulah dititik beratkan aspek hati supaya hati benar-benar menjadi hamba Allah. Tentunya kita semua tahu tuan-tuan, langkah pertama seseorang itu menjadi hamba Allah ialah mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Malahan kalau seorang itu mengucap la ilaha illallah saja pun, sudah dikira dia itu sudah Islam. Nyawanya, kehormatannya, hartanya mesti dilindungi. Kita semua dengar cerita ya, seorang sahabat bertanya Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kalau sekiranya di dalam peperangan aku berlawan pedang dengan seorang musuh, lalu musuh ini menetak tangan sebelah, ya, lalu terputuslah tangan saya, kemudian saya dapat peluang untuk memenggal lehernya. Tiba-tiba si kafir ini mengucap la ilaha illallah. Boleh tak aku teruskan untuk memenggal lehernya?" Rasulullah kata tidak boleh. Jadi bermakna tuan-tuan, kalau seorang itu mengucap la ilaha illallah, dia sudah menjadi orang Islam. Maknanya pada zahirnya dia sudah jadi hamba Allah. Tapi dalam ilmu tasawuf, ucapan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah ini mestilah dipertingkatkan. Caranya macam mana untuk meningkatkan pengakuan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah? Apakah caranya? Cara yang pertama, mestilah kita fahami makna yang sebenar la ilaha illallah. Maksud la ilaha illallah ni tuan-tuan tak akan habis-habis. Kalau ditulis-ditulis tak akan habis-habis. Tapi di antara makna yang terlalu banyak berkaitan dengan la ilaha illallah ni, ada makna-makna yang bila kita gunakan, tulikan, maka dapat membentuk hati kita sebagai hati seorang hamba Allah. Antara lain, orang-orang sufi mengajar kita. Ya, tadi disebutkan dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Ini ayat ini bukan berarti kita bukanlah berarti sudah memadai bila kita tahu Tuhan kita Allah, bukan macam tu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, secara literalnya, secara harfiahnya, dari segi bahasanya, ketahuilah tiada Tuhan melainkan Allah. Bila kita dah tahu terjemahnya, bukanlah berarti kita sudah dapat mengetahui la ilaha illallah. Tapi yang dimaksudkan fa'lam anhu la ilaha illallah ni, Allah Subhanahu wa ta'ala perintah kepada kita, ya, memahami sebenar-benar apakah yang dimaksudkan la ilaha illallah. Jadi kalau kita kaji la ilaha illallah ni tuan-tuan, tak habis-habis maksudnya itu, tidak habis-habis. Tapi orang-orang sufi tuan-tuan, daripada pengalaman mereka, ada aspek-aspek tertentu yang berkait dengan makna la ilaha illallah itu yang dipandang sangat penting. Bila kita gunakan perhatikan aspek-aspek tertentu itu, akan dapat membantu menyegerakan hati kita itu menjadi hamba Allah. Kita tentu tahulah, ya, ada hati yang jadi hamba nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Adakah kamu tak tengok? Adakah kamu tak pernah tengok? Adakah kamu tak nampak? Adakah kamu tak faham? Adanya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Ini hebat sungguhlah tuan-tuan, hamba nafsu sebagai tuhan. Selain daripada hawa nafsu ini, berjuta-juta perkara menjadi Tuhan bagi hati manusia, daripada sekecil-kecil sampailah perkara yang sebesar-besar. Perkara kecil-kecil pun boleh jadi Tuhan, disembah. Apa tak lagi yang besar. Ayat kata itulah salat. Orang sufi ini bila menelitikan makna la ilaha illallah, dikaji dari segi pengalaman, dari segi perjalanan kerohanan Rasulullah dan para sahabat, dikaji juga ayat-ayat Quran, maka ada satu aspek yang kalau kita gunakan menyegerakan hati kita ini menjadi hamba Allah. Pertama sekali mestilah seorang Islam itu menyebut berulang-ulang la ilaha illallah, maknanya bertahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam kuliah yang lepas sudah saya terangkan ya, sentiasa zikir, sentiasa tafakur supaya dapat tazakkur. Jadi dizikirkanlah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak putus-putus untuk tercapainya berzikir talil la ilaha illallah ini terus menerus, maka orang-orang sufi ada yang mengajarkan supaya dibuat dalam masa beruzlah dan berkhalwat, mengasingkan diri satu tempat, katalah di masjid ke di surau. Masjid dan surau itu ada bilik, dia duduk dalam bilik itu berzikir seperti yang dilakukan oleh Imam Ghazali selama lebih kurang 10 tahun di mana di masjid Al-Amawi atas arahan guru dia berzikir. Tapi ada berhentinya tuan-tuan, masa semayang berhentilah, qada hajat berhentilah, masa tidur berhentilah. Tapi kebanyakan masa digunakan untuk berzikir. Ini langkah pertama. Bila berzikir, saya dah terangkan dulu ya, ada tafakurnya. Zikir, sentiasa zikir dan tafakur. Jadi sudah ditelitikan. Perkara yang menyegerakan seseorang itu menjadi hamba Allah, yang seseorang itu mestilah tafakurkan tentang tujuan ataupun matlamat yang utama, yang sangat penting dalam ucapannya la ilaha illallah. Maka orang-orang, setengah orang sufi tuan-tuan, setengah orang sufi mengajar doa yang bila diamalkan boleh menjuruskan hati seseorang itu menjadi hamba Allah. Doa ini biasanya diistilahkan sebagai doa munajat. Doa munajat. Munajat itu juga doa. Tapi kenapa disebut doa munajat? Karena doa ini macam-macam jenis tuan-tuan. Doa munajat ni tuan-tuan, orang yang berdoa itu berasa hampir dengan Allah. Ketika berdoa itu macam betul-betul dia bercakap dengan Allah, mukalamah billah. Sebab itu namakan doa munajat. Antara doa itu ialah ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di dalam hati itu tujuan, tujuannya apa? Ilahi anta maksudi, ya Allah ya Tuhanku, engkau lah yang menjadi tujuan hidup aku. Wa ridaka matrubi, keridaanmu yang aku mau. Sesudah sekian lama dilakukan tuan-tuan oleh seseorang yang biasanya dipimpin, zikir ini dipimpin oleh seorang guru, bila sudah dilakukan sekian lama dan guru itu, seorang guru yang memimpin, didapati si murid tadi sudah dapat menghayati doa munajatnya, ilahi anta maksudi wa yadukal matbi, maka ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Doa munajat ini ditingkatkan lagi tuan-tuan kepada satu doa yang lebih ringkas tapi lebih menjurus kepada menjadi hamba Allah, hati menjadi hamba Allah. Apa doa dia? La maksuda illallah, la ilaha illallah, la maksuda illallah, tak ada tujuan hidup aku kecuali Allah. Jadi kan nampak doa yang akhir ni yang dijadikan tumpuan pemikirannya, tidak ada tujuan hidup kecuali Allah. Jadi terus berfikir, terus berfikir, la ilaha illallah, la maksuda illallah. Lama-kelamaan tuan-tuan, dengan rahmat Allah, pertolongan Allah, belas kasihan daripada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan dalam hati kita nur, atau Allah waridkan dalam ruang hati kita nur. Inilah tuan-tuan yang disebut oleh Ibnu Athillah dalam kitabnya Hikam, yang memang maksud saya dalam kuliah malam ni saya nak terangkan hikmah yang berkaitan bagaimana hati seseorang itu menjadi hamba Allah sebenar. Bila hati menjadi hamba Allah, maka zahir orang itu pun menjadi hamba Allah. Zahir dan batin, so batin dan zahir orang itu akan menjadi hamba Allah sebenar. Ibnu Athillah kata begini, awrada alaikal waridah liyatasallamaka min yadil aghyar wa yukharriruka min rikil asad. Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan nur ke dalam ruang hati anda supaya hati anda dapat diselamatkan daripada dikuasai oleh makhluk. Adanya makhluk dalam hati itu menyebabkan hati tak boleh jadi hamba Allah. Wa yukharriba min rikil asad, dan memerdekakan hati anda daripada diperhamba oleh makhluk. Saya cukup heran tuan-tuan, macam mana Ibnu Athillah dia boleh nampak bagaimana proses Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hati seorang itu sebagai hati yang hanya semata-mata menjadi hamba Allah, sehingga tidak ada makhluk. Tentu tuan-tuan pernah dengar Allah itu sangat cemburu. Lebih cemburunya kalau dibanding dengan seorang perempuan yang kasih pada seorang lelaki, sehingga Allah itu tidak mahu apa pun ada dalam hati. Apa saja yang lain daripada Allah dalam hati, Allah tak mahu, sangat cemburu. Inilah yang disebutkan dalam hadis Nabi. sebuah hadis Nabi menyebutkan sesungguhnya Allah itu sesungguhnya Allah itu ganjil, dia suka yang ganjil. Saya lupa hadis ini. Maknanya yang ganjil itu hati yang hanya ada Allah saja. Tak ada yang lain daripada Allah Subhanahu Wataala. Dalam Imam Fiqh terkenal hadis ini, saya ingatkan dia. Saya terlupa hadis. Nantilah kalau saya ingat, nanti saya sebutkannya. Jadi tuan-tuan, kata Ibn Adillah, apabila Allah SWT nak jadikan hati kita ini sebagai hati yang benar-benar sebagai hati hamba Allah, maka Allah Ta'ala limpahkan dalam ruang hati itu cahaya. Cahaya ini pula diistilahkan dengan Nur Iqbal. Nur Iqbal ni tuan-tuan, Nur yang hanya mau Allah saja, tidak mau yang lain. Bila dapat Nur Iqbal ni, maka hati kita itu akan bersih daripada pengaruh makhluk. Dia tasallam macam yadil agar. Yadun itu artinya kuasa, pengaruh. Wa yukharruka min ridil asar, yang akhirnya hati itu akan menjadi merdeka daripada diperhamba oleh seluruh makhluk kecuali menjadi hamba Allah. Sebelum itu tuan-tuan, Ibn Atillah dia ada menyebutkan bahawa apabila Allah nak memenangkan hati hamba-Nya dalam peperangannya melawan nafsu, maka Ibn Atillah kata, fa idza aradallahu an yansura 'abdahu amaddahu bi junudil anwar wa qata'anhu midadaz zulmi wal aghyan. Maka apabila Allah telah mengendaki supaya hati seseorang hamba-Nya itu menang, amaddahu bi junudil anwar, Allah akan beri bantuan dalam hati dengan tentera nur. Anilah aurada alaikal warida, apa dia? Warid atau nur. Warid dengan nur itu sama. Nur atau warid iqbal. Makna nur atau warid iqbal ini ya, nur yang hanya mau Allah. Nur yang mau hanya Allah, tidak mau kepada makhluk. Jadi kata Ibn Atillah, apabila Allah SWT telah mengendaki seorang hati seorang hamba-Nya itu untuk dimenangkan dalam peperangan melawan nafsu, maka Allah akan beri bantuan di dalam hati, yaitu tentera yang berupa nur. Inilah nur warid, waridul iqbal. Nur iqbal atau waridul iqbal. Bila Allah sampaikan cahaya ini, maka apa saja yang ada dalam hati yang lain daripada Allah, apa saja makhluk yang ada dalam hati akan dapat dikeluarkan, dihinyakan, dipandang oleh hati semua itu tidak penting, semuanya hina, hanya Allah saja yang agung, hanya Allah saja yang sempurna. Jadi bila hati sudah memandang hanya Allah saja yang agung, yang sempurna, yang lain dapat dihancurkan, dikeluarkan daripada ruang hati itu, tuan. Sebab itulah langkah pertama tadi, diwiridkan, didikirkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, diiringi, diiringi dengan tahlil tadi, apa dia? La maksuda illallah, la maksuda illallah. Dengan rahmat Allah, Allah sampaikan maksud orang ini. Betul, hatinya itu tidak ada kemahuan kecuali Allah saja. Ima cara apa? Ibnu Athaillah kata, diberi bantuan cahaya. Cahaya apa? Itu tadilah, waridul ikhban. Bila waridul ikhban ini dilempahkan dalam hati, maka hati diselamatkan oleh cahaya tadi daripada dikuasai, dipengaruhi oleh makhluk, dan akhirnya hati bebas, merdeka daripada penjajah makhluk. Wa yukharruka min ridil asad. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada ulama tasawuf ni yang menjelaskan, yang memberi dalil tentang hakikat kebenaran apa yang disebut oleh Ibnu Athaillah. Sebenarnya ulama tasawuf lain pun ada menyebutkan perkara yang sama. Cuma kaedah yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah lebih jelas daripada pandangan ulama yang lain. Ibnu Athaillah dan ulama yang lain memberikan satu dalil, tapi dalil ini dalil secara isyari. Makna dalil isyari itu dalil yang tersirat, bukan yang tersurat. Yang tersurat itu dalil yang terang. Misalnya dalil yang tersurat dan tersirat. Misalnya ini memang selalu terdapat dalam kitab-kitab tafsir secara isyari. Juga terdapat dalam kitab-kitab tasawuf. Misalnya apa? Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Innamas sadaqatu, hanya saja sedekah itu, zakat itu hanya bagi orang yang fakir dan miskin. Kita tahu ya, zakat itu daripada orang kaya. Orang kaya tak boleh terima. Yang boleh terima, yang ada hak menerima zakat orang kaya ini ialah fuqara wal masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ini dalil yang tersurat. Yang tersirat, dalil yang tersirat ini tuan-tuan dapat dipahami, dapat dilihat oleh pandangan hati orang-orang sufi. Jadi orang sufi teringat, kalau pemberian orang kaya, hanya orang fakir miskin saja yang menerima, tentulah pemberian Allah begitu juga. Saya ulangi lagi sekali, kalaulah sekiranya pemberian orang kaya yang berhak menerima ialah orang fakir miskin, maka begitulah juga pemberian Allah. Yang berhak menerima ialah orang-orang yang fakir ila Allah, miskin ila Allah. Lalu dicontohkan, kalau seorang itu berasa banyak ilmu, kaya ilmu, Allah tak akan bagi. Inilah ilmunya jadi kejam. Jadi kalau seorang itu rasa miskin ilmu, tak ada ilmu, barulah Allah bagi. Orang yang rasa miskin ilmu perlu dapat ilmu daripada Allah, miskin ilmu perlu dapat pemberian ilmu daripada Allah, Allah akan bagi. Dicontohkan tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dia teringat aku ni Nabi dan Rasul, tapi ilmu aku ni tak ada. Nabi Musa pun macam tu juga pernah tuan-tuan. Aku ni Nabi dan Rasul, amalan aku sama je dengan umat aku. Aku nak mintalah amalan yang spesial. Ya, akhirnya Allah Ta'ala suruh sebut La ilaha illallah. Jadi Nabi satu masa pun sama tuan-tuan. Dia teringat-ingat dia Nabi dan Rasul, umatnya ramai. Tapi dia rasa apa yang aku nak ajar ni. Jadi Allah Ta'ala perintah, Bismillahirrahmanirrahim, wa qur rabbi zidni ilma. Yang Muhammad, kalau gitu engkau berdoa lah, ya Allah tambahkanlah ilmu aku. Barulah Allah Ta'ala kurniakan ilmu, mencurah-curah kepada Rasulullah. Rasulullah di Isra' Mi'rajkan itu adalah sebahagian daripada Allah tingkatkan ilmu, tambahkan ilmu Nabi. Sepanjang perjalanan Isra' dan Mi'raj itu Allah Ta'ala tambahkan ilmu. Nabi gunakan akalnya dan hatinya sekali. Nabi belajar dengan akal dan hati. Itu juga tuan-tuan, kalau kita belajar agama ini dengan akal dan hati baru sempurna. Ada dalilnya dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Sesungguhnya hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mendustakan apa yang dilihat. Nabi Muhammad belajar menggunakan akal, dibantu oleh penglihatan dan pendengaran. Kan sepanjang perjalanan Nabi, kan Nabi dengar macam-macam seruan yang baik yang buruk. Nabi nampak banyak berbagai pandangan. Semua itu dipelajari oleh akal Nabi. Tapi hati Nabi juga belajar. Bukan saja yang zahir, yang didengar, yang dilihat. Hakikatnya dipelajari oleh hati Nabi. Itulah ditegaskan oleh Allah. Sesungguhnya hati Muhammad SAW itu tidak mendustakan apa yang telah dilihat. Zahirnya dapat dipahami oleh akal, hakikatnya dapat dipahami, ditimba oleh hatinya. Kita umat Nabi Muhammad gitu juga. Kalau kita belajar ilmu Islam ini dengan akal saja, ada kekurangannya. Sebab itulah ya, orang-orang sufi biasanya mereka ini ya, memahami Islam dengan akal dan hati. Seumpama tadilah, macam mana hati kita nak jadi hamba Allah. Dia kata Ibn Abdullah, zikir. Zikir sambil tafakurnya, la maqsuda illallah. Tak ada tujuan hidup aku kecuali Allah. Sampai itu peringkat, Allah rahmati kita, Allah limpahkan ke dalam hati kita nur iqbal. Hati kita selamat daripada apa saja. Jadi kita berbalik semula tadi ya. Tentang apa tadi? Dalil yang tersirat. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Dalil yang tersurat, zakat itu bagi fakir dan miskin. Dalil yang tersirat ialah pemberian Allah itu hanya Allah akan beri kepada sesiapa yang merasa perlu pemberian Allah. Macam Rasulullah tadi ya, sentiasa berdoa, Rabbi zidni ilma. Ha, kita dengar bang sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekian. Jadi yang terakhir saya sebutkan dalil yang tersurat dan tersirat. Contohnya innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Yang tersurat ya, zakat itu hanya untuk orang fakir dan miskin. Yang tersirat, pemberian Allah itu hanya untuk orang-orang yang merasakan perlu kepada bantuan Allah. Misalnya ilmu, siapa yang merasa dia kurang ilmu, minta kepada Allah, Allah akan bagi. Siapa yang rasa lemah, dia minta kekuatan kepada Allah, maka Allah akan bagi. Begitulah seterusnya. Jadi begitu juga tuan-tuan. Tadi saya dah sebutkan ya, Ibnu Athillah dan ulama tasawuf lain pun ada dalil bahawa kalau Allah lempahkan nur iqbal atau warid iqbal dalam hati, maka Allah saja yang menguasai ruang hati, apa saja yang lain daripada Allah akan terkeluar daripada ruang hati. Jadi dalilnya apa dia? Ada satu ayat dalam surah An-Naml ayat 43 tak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muluka idza dahalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha azillah. Ini cerita yang tersurat ialah cerita berkenaan Ratu Balkis. Ratu Balkis dia bagi taklimat pada pegawai-pegawai tinggi dia. Masa itu Balkis masih menjadi musuh Sulaiman alaihissalam lagi. Kata Balkis, sesungguhnya tentera raja itu, mana sesungguhnya tentera Sulaiman alaihissalam itu, apabila menyerang sebuah negeri, maka ditawannya. Mesti ditawan. Tentera negeri itu akan binasa. Tak boleh lawan. Ditawannya. Dan dijadikan orang-orang yang mulia berada, yang berada dalam negeri itu menjadi hina. Ini asal. Cerita asalnya. Apa dia? Ratu Balkis memberitahu kepada pegawai-pegawai tingginya tentang kehebatan tentera Nabi Allah Sulaiman, bila menyerang sebuah negeri akan ditawannya, penduduknya yang mulia akan jadi hina, tak dipandang pun. Jadi begitulah tuan-tuan, dalil secara isyari, dalil yang tersirat di dalam yang tersurat ini, apa dia? Kalaulah tentera raja itu masuk sebuah negeri, dia akan tawan. Dan orang-orang yang mulia jadi hina. Maka apatah lagi Allah. Bila Allah itu masuk di ruang hati, apa saja yang ada di ruang hati akan dapat dikalahkan. Hati akan dapat ditawan. Apa saja makhluk yang dulunya mulia akan dipandang hina. Yang mulia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namakan dalil secara isyari, tuan-tuan. Tuan-tuan faham atau tidak, saya tak tahu. Tapi dalam ilmu tasawuf, dalil secara isyari ini memang selalu digunakan. Dan kitab tafsir Quran pun tuan-tuan ada terbagi pada tiga. Pertama, tafsir bil maktur. Tafsir ayat-ayat Quran ditafsirkan dengan ayat Quran yang lain, atau ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi, dibantu dengan kata-kata sahabat. Ini tafsir bil maktur seperti tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua, tafsir bil ra'yi. Tafsir dengan pemikiran kaki bagi orang yang mempunyai kelayakan, memenuhi syarat-syarat menafsir Quran. Ini dinamakan tafsir bil isyari. Seperti tafsir Syekh Fakhrul Razi. Satu lagi, tafsir bil isyari. Tafsir isyari ini tuan-tuan, misalnya kitab tafsir Lataiful Isyara. Mungkin tuan-tuan tak pernah tengok ini, tapi alhamdulillah saya ada tafsir Lataiful Isyara. Nama tafsir ini sendiri pun sudah menunjukkan bahawa tafsir ini tafsir isyari. Lataiful Isyara. Kehalusan isyarat-isyarat yang terdapat di dalam ayat-ayat Quran. Siapa yang mengarangnya? Syekh Abu Qasim Al-Qusairi, meninggal dunia pada tahun 465 Hijrah, yang mengarang kitab apa itu Risalah Qusairiyah, sebuah kitab tasawuf, Risalah Qusairiyah. Qusairiyah Abu Qasim Al-Qusairi ini tuan-tuan, dia seorang ahli hadis, seorang ahli fiqh, seorang ahli tauhid, dia juga seorang ahli tasawuf. Sebab itu tafsir itu tafsir isyari. Satu lagi kitab tafsir isyari ini ialah Fawatihul Ghaibiyah, yang dikarang oleh seorang sufi bernama Syekh Nikmatullah. Jadi kita berbalik semula kepada tadi kata Ibn Athillah, bila Allah Subhanahu Taala sudah menghendaki untuk memenangkan hati hamba-Nya bagi mengalahkan musuhnya iaitu nafsu dengan seluruh tenteranya, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan bantuan tentera yang berupa nur. Fa idza arada Allah an yansura 'abdahu amadahu bi junudil anwar. Surah nur apa? Nur iqbal atau Nuh atau waridul ikhbar. Bila datang warid ini, nur ini, maka berarti ruang hati itu ya, dipenuhi semata-mata Allah saja. Dan hati ini lah dinamakan qalbun salimun atau qalbin salimin illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu hari di mana apa juga tak berguna. Anak ke pembantu ke penyokong, harta banyak mana pun tak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati sejata. Hati sejata itu ialah hati yang hanya Allah saja. Tapi dengan itu tuan-tuan, maka hati itu jadi hamba Allah. Yang lain tidak ada. Jadi itulah secara ringkas menurut Ibn Athillah, macam mana kita nak jadikan hati kita itu hamba. Bila hati kita ini jadi hamba tuan-tuan, jadi hamba Allah, tentulah hati kita ini sudah mutmainah. Dan ada dalilnya yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Wahai hati, wahai jiwa, wahai ruh yang mutmainnah, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu Allah. Maknanya kembalilah kamu mengenang dan menyembah Tuhan kamu Allah seperti dahulu sebelum kamu masuk ke dalam tubuh yang kasar, dalam keadaan redha dan diredhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam kumpulan hamba-hambaku. Barulah jadi hamba Allah. Dan orang inilah tuan-tuan, orang yang dinamakan ulul albab, diakui oleh Allah sebagai hamba-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyirin ibad. Ya Muhammad, sampaikanlah berita benar dan mengembirakan hati hamba-hambaku. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang bila mendengar pengajaran Quran, mereka lakukan sebaik-baiknya. Mereka lah orang-orang yang sentiasa mendapat hidayat daripada Allah. Mereka itulah ulul albab. Jadi ulul albab ni hamba Allah, diakui oleh Allah. Kalau Nabi Muhammad itu memang hamba Allah, maka umatnya, umatnya yang menjadi hamba Allah ialah umatnya yang memang hatinya sudah menjadi hamba Allah. Jadi orang sebegini tuan-tuan, bila beribadah menjadi sebaik-baik ibadah, hatinya hamba Allah, aspek rohaninya hamba Allah, aspek jasmaninya hamba Allah, lahir batinnya jadi hamba Allah. Jadi karena itulah tuan-tuan, di dalam ilmu tasawuf orang-orang sufi sangat menitik beratkan tentang hati. Ini dipesankan apa? Diingatkan oleh Rasulullah kepada kita. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wala inna Allah la yanzur ila a'malikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum. Sebab itu saya dah ceritakan dalam kuliah yang lepas. Rasulullah, ya, dakwah Islam yang memula diterima oleh Rasulullah itu menumpukan dua perkara, tauhid dan akhlak, selama 12 tahun. Sejak Rasulullah dilantik jadi Nabi dan Rasul secara resmi, Rasulullah berdakwah di Mekah, sampailah turunnya kewajiban sembahyang pada malam Isra' dan Mi'raj, kira-kira 12 tahun. Rasulullah ajar sahabat tauhid dengan akhlak. Untuk mencapai tauhid tadi, sehingga sahabat-sahabat itu menjadi hamba Allah zahir dan batinnya, maka Rasulullah perintahkan mereka berzikir, baca Quran. Itulah dua amalan tuan-tuan. Selama 12 tahun, zikir baca Quran. Allah Ta'ala abadikan untuk kita bagaimana sahabat-sahabat di Mekah berzikir bismillahirrahmanirrahim wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Ya Muhammad, engkau jangan halau orang-orang Islam sahabat-sahabatmu yang selalu mengerumuni, yang selalu mengikuti engkau, mengerumuni engkau di mana-mana pun engkau berada. Mereka itu sentiasa berzikir, menyebut, menyeru nama Tuhan mereka Allah sepanjang siang dan malam yang mereka mahu Allah. Yuriduna wajah, yang mereka mahu Allah. Samalah tuan-tuan, orang-orang sufi pun tadi mendidik kita dengan cara la ilaha illallah, la maksudah illallah, la maksudah illallah. Samalah sahabat-sahabat pun yad'una rabbahu bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Semasa di Madinah pun sama saja. Dalam surat Al-Kahfi Allah Ta'ala sebut perkara yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'an ladina yada'una rabbahu bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Sama. Ayat yang tadi mula berkaitan dengan orang Islam di Mekah. Ayat yang kedua ini dalam surat Al-Kahfi berkaitan dengan orang Islam di Madinah. Sesudah hijrah. Maknanya sebelum hijrah, sesudah hijrah, sahabat-sahabat Nabi sentiasa yang melakukan apa? Baca Quran dan zikir. Cuma sesudah hijrah ada kewajipan sembahyang, ada kewajipan puasa diperlukan pada tahun 2 hijrah. Pada tahun 6 hijrah ada kewajipan tentang haji pada 6 hijrah. Zakat juga pada tahun 2 hijrah. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi ini tuan-tuan menjadi orang-orang mukmin yang hatinya hidup, zahir batinnya menjadi hamba Allah. Jadi setakat inilah untuk malam ini. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami dan menghayati sikit sebanyak nak jadi hamba Allah. Itulah banyakkan zikir la ilaha illallah. Doanya la maujuda la maqsuda illallah. Tak ada tujuan hidup aku kecuali Allah. Kalau kita dapat menghayati doa munajat ini dan dapat inayah daripada Allah, hidayah daripada Allah, insya-Allah hati kita dijadikan oleh Allah hati yang benar-benar menjadi hamba Allah, merdeka daripada seluruh makhluk. Bila Allah sudah betul-betul menguasai hati kita, maka yang lain daripada Allah akan keluar dengan mudah. Di sana pun ada satu hikmah daripada surat, daripada kitab hikam ni. dalam kitab Ikam juga bahawa apabila kita hanya takut kepada Allah, hanya bergantung harap kepada Allah, nah barulah kita jadi hamba Allah. Hikmah ini pun pernah juga saya terangkan satu masa dulu. Jadi hikmah, berbagai hikmah dalam kitab Ikam ini ada juga kaitannya antara satu sama lain. Jadi tetap saja, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wa li ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina wa li mu'allimina wa li mashayikhina wa li muslimina muslimat والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك من الايمان وقلبا قاسيا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسألك رزقا رزقا حلالا طيبا واسعا مريضا به ولا مصطفى ووصف ولا نقم انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.